Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 340. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Contohnya, bahwa ia berada dalam sholat sunat atau sholat tatawu, lalu membaru baginya ingatan pemandangan indah atau datang seorang raja dari raja-raja yang megah. Maka ia ingin melihatnya, atau ia teringat sesuatu yang telah dilupakannya dari hartanya, dan ia bermaksud mencarikannya. Dan jikalau tidak adalah manusia, niscaya ia akan memutuskan salatnya. Maka disempurnakannya karena takut dari cacian manusia. Maka binasalah pahalanya. Dan harus ia mengulanginya jikalau pada salat fardu atau salat wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu seperti tempat simpan barang atau karung. Apabila baik kesudahannya, niscaya baiklah permulaannya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya, dipandang kepada kesudahannya. Diriwayatkan bahwa orang yang berbuat riya dengan amalnya sesaat, niscaya binasalah amalnya yang telah ada sebelumnya. Ini tempatnya pada sholat dalam bentuk itu, tidak pada sedekah dan bacaan Al-Quran atau qiraah, karena tiap-tiap bagian daripadanya sendiri-sendiri atau tidak terikat seperti sholat. Maka apa yang datang itu akan merusakkan yang sisa, tidak merusakkan yang sudah lalu. Puasa dan haji termasuk sama dengan sholat. Adapun, apabila ada kedatangan riya itu, di mana ia tidak mencegahnya daripada maksud menyempurnakan karena pahala, seperti kalau datang suatu rombongan orang pada waktu ia sedang sholat, lalu ia gembira dengan kedatangan mereka itu, dan ia mengikatkan riya pada dirinya dengan maksud membaguskan sholatnya karena dilihat orang. Dan kalau rombongan itu tidak datang, ia akan menyempurnakan juga salat tersebut. Maka ini adalah riya yang telah membekas pada amal dan yang menggerakkan pembangkit kepada gerakan-gerakan badan. Maka jikalau pembangkitnya itu keras, sehingga terhapus perasaan dengan maksud ibadah atau pahala, dan maksud ibadah itu menjadi terbenam, maka ini juga seyogialah merusakkan ibadah, manakala berlalu salah satu dari rukun-rukun salat itu atas bentuk tersebut. Karena kita mencukupkan dengan niat yang dahulu ketika takbiratul ikram, dengan syarat tidak datang kepadanya apa yang mengalahkan dan yang menenggelamkannya. Dan mungkin dikatakan, bahwa tidak merusakkan ibadah karena memandang kepada keadaan ikatan riya dan kepada masih adanya maksud pokok pahala. Walaupun sudah lemah, disebabkan serangan maksud itu yang lebih keras daripadanya. Al-Hals Al-Muhaisibi radhiyallahu anhu beraliran kepada membinasakan pahala pada keadaan yang lebih enteng atau lebih mudah dari ini. Ia mengatakan, apabila ia tidak menghendaki selain semata-mata kegembiraan dengan dilihat manusia, yakni kegembiraan seperti kesukaan, kedudukan, dan kemegahan. Al-Hars Al-Muhaisibi mengatakan, telah berbeda pendapat orang banyak atau para ahli dalam hal ini. Suatu golongan berpendapat bahwa itu membinasakan amal karena meruntuhkan cita-cita atau azam yang pertama dan cenderung kepada pujian makhluk. Dan ia tidak menyudut yang dan ia tidak menyuduhkan amal dengan ikhlas. Dan sesungguhnya amal itu sempurna dengan kesudahannya atau khotimahnya. Kemudian Al-Haris berkata lagi, aku tidak putuskan atau tidak yakin dengan binasa amal, walaupun ia tidak bertambahan pada amal dan tidak merasa aman atas amal itu. Aku bersikap menunggu atau tawakuf pada yang demikian, karena perbedaan pendapat manusia, dan yang lebih kuat pada hatiku bahwa amal itu binasa apabila amal itu disudahi dengan riya. Kemudian Al-Has Al-Muaisibi berkata, kalau dikatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa itu dua hal, apabila hal pertama karena Allah, niscaya tidak mendatangkan madarat kepadanya atau tidak merugikan oleh hal kedua. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku merahasiakan amal. Aku tidak suka dilihat orang. Lalu ada yang melihatnya, maka itu menggembirakan aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi engkau dua pahala. Pahala rahasia dan pahala terang atau alaniyah. Diriwayatkan Al-Bayhaqi dari Dzakwan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Al-Has mempertahankan atas dasar hadis dan asar. Ia mengatakan, adapun Al-Hasan Al-Basri, maka yang dimaksudkan dengan perkataan di atas tidak mendatangkan madarat, artinya ia tidak meninggalkan amalnya dan tidak mendatangkan madarat atau tidak merugikannya oleh bahaya, dan ia menghendaki Allah. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an tidak mengatakan apabila ia ikatkan riya sesudah mengingatkan ikhlas, sesudah mengikatkan ikhlas, niscaya tidak mendatangkan madarat baginya atau tidak merugikannya. Adapun hadis, maka Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an telah mempertahankannya dengan panjang lebar, yang hasilnya atau kesimpulannya kembali kepada tiga segi. Pertama, mungkin ia bermaksud melahirkan amalnya sesudah selesai dan tidak ada pada hadis bahwa itu sebelum selesai. Kedua, bahwa ia bermaksud merahasiakan amal itu untuk diikuti orang atau untuk kegembiraan yang lain yang terpuji dari apa yang telah kami sebutkan dahulu. Tidak kegembiraan yang disebabkan suka pujian dan kedudukan dengan dalil bahwa dia menjadikan baginya pahala dengan amal itu. Dan tidak ada dari umat yang beraliran atau berpendapat bahwa kegembiraan dengan pujian itu ada pahala, dan tujuannya untuk dimaafkan daripadanya. Maka bagaimana bagi orang yang ikhlas mempunyai satu pahala dan orang yang berbuat riya dua pahala. Ketiga, bahwa kebanyakan perawi hadis mengatakan bahwa ia merawikannya tidak bersambung atau tidak mutasil kepada Abi Hurairah. Akan tetapi kebanyakan mereka mentawakufkannya atau sebagai hadis mauquf kepada Abi Shalih. Dan sebagian mereka ada yang merafakkannya atau sebagai hadis marfu. Maka hukum dengan secara umum yang datang mengenai riya adalah lebih utama. Inilah apa yang disebutkan oleh Al-Has Al-Muhaisibi radhiyallahu anhu. Ia tidak memutuskan dengan tegas Akan tetapi ia melahirkan kecenderungan kepada membinasakan amal. Dan yang lebih sesuai dengan kias atau analogi pada kami, ialah bahwa kadar ini apabila bekasnya tidak tampak pada amal, akan tetapi amal itu tetap menjadi sumber penggerak agama dan hanya bertambah kepadanya kegembiraan dengan dilihat orang, maka tidaklah merusakkan amal. Karena tidak hilang pokok niatnya dengan kegembiraan tersebut. Dan tetaplah niat itu yang menggerakkan kepada amal dan yang membawa kepada penyempurnaan amal. Adapun hadis yang datang tentang riya, maka dibawa kepada keadaan apabila ia tidak menghendaki dengan riya itu selain makhluk. Adapun apa yang datang kepada menyekutukan atau antara khalik dan makhluk, maka dibawa kepada keadaan apabila adanya maksud riya itu menyamai bagi maksud pahala. Atau lebih keras daripadanya, apabila maksud riya itu lemah dibandingkan kepada maksud pahala, maka tidaklah secara keseluruhan membinasakan pahala sedekah dan amal-amal lainnya. Dan tiada seyogialah riya itu merusakkan sholat. Dan tidak jauh pula untuk dikatakan bahwa yang diwajibkan kepadanya itu sholat yang murni atau yang ikhlas karena wajah Allah. Dan yang murni itu tidak dicampuri oleh sesuatu. Maka tidaklah dia menunaikan yang wajib salah campuran itu. Dan ilmu adalah pada Allah, pada yang demikian. Dan telah kami sebutkan pada kitab Ikhlas atau pembicaraan uraian yang lebih sempurna dari apa yang kami kemukakan sekarang ini. Maka hendaklah kembali ke sana. Maka inilah hukum riya yang datang sesudah pelaksanaan ibadah. Ada kalanya sebelum selesai atau sesudah selesai. Bagian ketiga ialah yang menyertai pada waktu melaksanakan ibadah dengan dimulainya salat itu dengan maksud riya. Maka jikalau terus-menerus di atas yang demikian sehingga ia memberi salam, maka tiada khilaf atau tiada perbedaan pendapat di antara ahli agama lagi bahwa ia berbuat maksiat dan salatnya tidak dihitung. Walaupun ia menyesal pada yang demikian pada waktu yang sedang dikerjakannya, dan ia meminta ampun dan kembali sebelum salat itu sempurna atau siap. Maka tentang apa yang harus di atasnya adalah tiga pendapat. Suatu golongan mengatakan tidak sah salatnya serta maksud riya, maka hendaklah ia mengulangi kembali. Suatu golongan mengatakan harus ia mengulangi perbuatan-perbuatan sholat seperti rukuk dan sujud, dan semua perbuatannya rusak atau batal. Tidak takbiratul ihram sholat, karena takbiratul ihram itu suatu ikatan pelaksanaan. Dan riya itu suatu goresan pada hati yang tidak mengeluarkan takbiratul ihram dari keadaannya itu ikatan pelaksanaan. Dan suatu golongan mengatakan tiada harus mengulangi sesuatu. Akan tetapi ia mengucapkan istighfar dengan hatinya dan menyempurnakan ibadah di atas keikhlasan dan memandang kepada kesudahan ibadah. Sebagaimana jikalau dimulainya dengan ikhlas dan disudahinya dengan riya, niscaya adalah merusakkan amalnya. Mereka menyerupakan yang demikian dengan kain putih yang berlumuran dengan najis yang mendatang. Maka apabila yang mendatang itu dihilangkan, niscaya kain itu kembali kepada asal. Lalu mereka mengatakan bahwa salat, rukuk dan sujud tidak ada selain karena Allah. Jikalau ia sujud karena selain Allah, niscaya adalah dia itu kafir. Akan tetapi, disertai baginya kedatangan riya, kemudian riya itu hilang dengan penyesalan dan tobat. Dan ia jadi kepada keadaan di mana ia tidak memperdulikan dengan pujian dan celaan manusia, maka sahlah salatnya. mazhab atau aliran dua golongan yang berbeda ini keluar benar dari kias atau analogi fikih. Lebih-lebih orang yang mengatakan harus mengulangi rukuk dan sujud, tidak doa. Iftitah, karena rukuk dan sujud itu jikalau tidak sah, niscaya menjadi perbuatan yang berlebih pada salat, lalu rusaklah salat. Demikian pula perkataan orang yang mengatakan, jikalau disudahinya dengan ikhlas, niscaya sah, karena memandang kepada penghabisan, maka ini juga lemah, dhaif. Karena riya itu merusakkan pada niat, dan waktu yang paling utama memelihara hukum niat ialah pada waktu membaca doa iftitah. Maka yang lurus di atas kias fikih ialah bahwa dikatakan jikalau penggeraknya itu semata-mata riya pada permulaan pelaksanaan amal, tidak mencari pahala dan mengikuti suruh atau amar Tuhan, niscaya tiada sah iftitahnya atau pembukaannya, dan tiada sah apa yang sesudah iftitah itu. Dan yang demikian mengenai orang, apabila ia berada sendirian, niscaya ia tidak mengerjakan salat. Dan manakala ia melihat orang, lalu ia mengucapkan takbiratul ihram dengan salat itu. Dan walaupun kainnya itu najis pula, niscaya ia mengerjakan salat karena manusia. Maka inilah salat yang tidak ada niat padanya, karena niat itu adalah ibarat daripada memperkenankan penggerak agama. Dan di sini tiada penggerak dan tiada perkenaan. Adapun apabila tidak ada manusia, tetapi ia mengerjakan salat juga, hanya lahir baginya kegembiraan pula pada pujian, maka terkumpul di sini dua penggerak. Maka ini ada kalanya bahwa ada yang sedekah atau qiraah atau pembacaan Al-Quran, dan apa yang tidak ada padanya yang menghalalkan dan yang mengharamkan, atau pada pelaksanaan sholat dan haji. Jikalau ada pada sedekah, maka ia telah berbuat maksiat dengan mempertahankan penggerak riya, dan berbuat taat dengan memperkenankan penggerak pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Artinya, maka siapa yang berbuat seberat atom kebajikan, niscaya akan dilihatnya, dan siapa yang berbuat seberat atom kejahatan, niscaya akan dilihatnya. Surat Al-Zilzalah ayat 7-8. Maka baginya pahala menurut kadar maksudnya yang sah, dan siksa menurut kadar maksudnya yang batil atau fasid. Dan tidaklah salah satu dari yang dua tersebut membinasakan yang lain. Jikalau ia berada dalam sholat yang bisa rusak atau fasid dengan masuknya kecederaan kepada niat, maka tidak terlepas ada kalanya sholat itu fardu atau wajib atau sholat sunat. Jikalau sholat sunat, maka hukumnya juga seperti hukum sedekah. Ia berbuat maksiat dari suatu segi dan berbuat taat dari suatu segi, apabila berkumpul dalam hatinya dua penggerak. Dan tidak mungkin dikatakan bahwa sholatnya itu batal atau fasid, dan mengikutinya atau berimam kepadanya itu batil. Sehingga orang yang mengerjakan sholat tarawih yang ternyata dari korina atau tanda-tanda keadaannya bahwa maksudnya riya dengan melahirkan bagusnya qiraah, dan jikalau tidak berkumpul manusia di belakangnya dan ia berada sendirian dalam rumahnya, niscaya ia tidak sholat, maka tidaklah sah mengikutinya atau berimam padanya. Maka kesudahan kepada ini adalah jauh sekali. Bahkan disangka pada orang Islam, bahwa dia bermaksud juga pahala dengan amal sunatnya. Maka sahlah salatnya dengan memandang maksud tersebut, dan sah mengikutinya sebagai imam salat. Dan walaupun disertai maksud yang lain, dan tidak menjadi maksiat dengan yang demikian. Adapun, apabila ia berada pada amal fardu atau ibadah wajib, dan berhimpun dua penggerak, dan masing-masing dari dua penggerak itu tidak berdiri sendiri, dan sesungguhnya penggeraan itu terjadi dengan berkumpul keduanya, maka ini tidak mengugurkan yang wajib daripadanya. Karena yang mewajibkan itu tidak membangkitkan penggerak pada hak dirinya dengan semata-mata yang mewajibkan dan dengan berdiri sendiri. Dan jikalau masing-masing penggerak itu berdiri sendiri, sehingga jikalau tidak ada penggerak ria, niscaya ia menunaikan segala yang fardu. Dan jikalau tidak ada penggerak amal fardu, niscaya ia jadikan sholat sunat karena ria, maka ini tempat pemerhatian, dan itu kemungkinan sekali. Maka mungkin dikatakan bahwa yang wajib ialah sholat yang semata-mata karena wajah Allah. Dan ia tidak menunaikan yang wajib semata-mata itu. Dan mungkin dikatakan bahwa wajib itu menuruti perintah atau amar ilahi dengan penggerak yang berdiri sendiri dan telah diperolehnya. Maka penyertaan yang lain dengan wajib itu tidaklah mencegah gugurnya atau terlepasnya yang fardu daripadanya. Seperti jikalau ia mengerjakan sholat pada rumah yang dirampok, maka walaupun ia berbuat maksiat dengan mengerjakan sholat pada rumah yang dirampok itu, tetapi ia berbuat taat dengan pokok sholat dan menggugurkan fardu atau terlepas fardu dari dirinya. Dan bertentangan kemungkinan pada pertentangan penggerak-penggerak pada asalnya sholat. Adapun apabila ada riya itu pada penyegaran, umpamanya, tidak pada asalnya sholat, seperti orang yang bersegera kepada sholat pada awal waktunya, karena hadirnya suatu rombongan atau jamaah, dan kalau ia sendirian, niscaya dikemudiankan sholat itu kepada tengah waktu. Dan jikalau tidak sholat fardu, niscaya ia tidak memulai sholat karena riya. Maka ini termasuk yang diyakini atau diputuskan dengan yakin, sah sholatnya. Dan gugur fardu atau ia terlepas dari fardu itu dengan yang demikian. Karena penggerak asal sholat, dari segi dia itu sholat, tidak ditantangi oleh yang lain. Akan tetapi, hanya dari segi penentuan waktu saja. Maka ini amat jauh daripada celaan pada niat. Ini adalah pada riya yang menjadi penggerak pada amal dan pembawa kepada amal. Adapun semata-mata kegembiraan dengan dilihat manusia kepadanya, apabila bekasnya tidak sampai kepada kira-kira yang membekas pada amal, maka jauhlah untuk merusakkan atau membatalkan sholat. Ini adalah apa yang kita lihat, layak atau sesuai dengan undang-undang fikih. Dan masalah tersebut sulit dari segi bahwa ulama-ulama fikih tidak membentangkannya pada ilmu fikih. Dan orang-orang yang mendalami pada masalah tersebut dan melakukan pembahasan tidak memperhatikan undang-undang fikih dan yang dikehendaki oleh fatwa-fatwa para ulama fikih mengenai sahnya salat dan batalnya. Akan tetapi, mereka dibawa oleh kelobaan kepada pembersihan hati dan mencari keikhlasan di atas perusakan ibadah dengan segala yang tergores dalam hati dan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Itulah yang lebih dimaksudkan menurut apa yang kami lihat. Dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah Azza wa Jalla. Gaib atau yang tidak tampak dan yang tampak. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. penjelasan, obat riak, dan jalan mengobati hati tentang riak. Telah Anda ketahui dari yang telah disebutkan dahulu bahwa riak itu membinasakan amal dan sebab terkutuk pada sisi Allah Ta'ala, dan riak itu termasuk pembinasa yang terbesar. Dan apa yang ini sifatnya, maka pantaslah dengan segera dari segala kesungguhan menghilangkannya. Dan walau dengan mujahadah dan menanggung menghilangkannya, dan walau dengan mujahadah dan menanggung kesukaran, maka tiada sembuh selain dengan meminum obat-obat yang pahit lagi buruk bentuknya. Inilah mujahadah yang diperlukan oleh hamba Allah semua. Karena anak kecil itu dijadikan lemah pikiran. Dan pembedaan antara baik dan buruk itu memanjang matanya kepada makhluk yang banyak kelobaan pada mereka. Maka ia melihat manusia berbuat sebagiannya bagi sebagian yang lain. Lalu mengeraslah padanya dengan mudah kesukaan berbuat-buat. Dan mantaplah yang demikian pada dirinya. Dan sesungguhnya ia merasa keadaan yang demikian membinasakan sesudah sempurna akal pikirannya. Dan setelah tertanam riya itu pada hatinya yang mantap, maka ia tidak sanggup mencegahnya selain dengan mujahadah yang berat dan penderitaan karena kuatnya hawa nafsu syahwat. Maka tiada seorang pun terlepas dari keperluan kepada mujahadah ini. Akan tetapi, mujahadah tersebut pada permulaannya adalah sukar atau berat, dan pada penghabisannya adalah ringan. Dan pada pengobatannya ada dua tingkat. Pertama, mencabut akar-akar dan pokok-pokoknya yang dari akar dan pokok itulah riak tadi bercabang dan beranting. Kedua, menolak apa yang tergores daripadanya pada waktu itu juga. Tingkat pertama tadi pada mencabut akar-akar dan menarik pokok-pokoknya, dan pokoknya itu ialah kecintaan, kedudukan, dan kemegahan. Dan apabila diuraikan, niscaya kembali kepada tiga pokok, yaitu keenakan pujian, lari dari kepedihan celaan, dan loba pada apa yang ada dalam tangan manusia. Dan disaksikan bagi riak dengan sebab-sebab tersebut yang menggerakkan orang yang berbuat riak oleh apa yang dirawikan oleh Abu Musa al-As'ari. Bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW dengan katanya, "Wahai Rasulullah, orang itu berperang karena panas hati." Artinya, ia benci untuk dipaksakan atau dicela, bahwa dia orang yang dipaksakan, lagi dikalahkan. Dan orang Badui itu berkata, "Dan laki-laki itu berperang untuk memperlihatkan tempatnya dari keberanian." Inilah mencari kelezatan, kemegahan, dan kadar pada hati manusia. Dan laki-laki itu berperang untuk disebut, dan ini adalah pujian dengan lisan. Lalu Nabi SAW menjawab, "Barang siapa berperang supaya kalimah Allah itu yang tertinggi, maka dia pada perang sabilullah." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-As'ari.